yang merupakan nikmat Allah jalla jalaluhu. Maka kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan kita keimanan, yang memilih kita sebagai seorang muslim mukmin, dan juga seorang muslim yang berupaya untuk mengetahui, mengenali dan menerapkan Islam dalam kehidupan. Ini semuanya semata-mata rahmat, nikmat, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah membayarnya, kita tidak pernah membelinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah masih di mana Allah masih menjadikan kita sebagai seorang yang beriman. Apalagi kalau kita membaca, mendengarkan apa yang dibaca oleh imam tadi dalam salat subuh, menjelaskan tentang mahalnya harga sebuah keimanan. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Az-Zumar membagi manusia kepada dua golongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kerugian yang hakiki kepada mereka, di mana mereka digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian disambut oleh para malaikat dengan bengis, dengan penuh kemarahan, dan bertanya, apakah tidak pernah datang kepada kalian utusan-utusan Allah yang mengingatkan kalian tentang hari ini, ya, mengingatkan kalian tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kufur di hari ini. Lalu mereka di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah kabarkan mengakui bahwasanya telah datang kepada kami nadhir, telah datang kepada kami peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang Allah ceritakan juga di penghujung surat Az-Zumar yang dibacakan oleh imam tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Dan ini golongan yang kedua, golongan orang-orang yang selamat. Dan di dunia ini dalam kehidupan kita melihat kenyataan demikian, padahal kita tidak pernah memberi, tidak pernah membeli, tidak pernah bahkan merasakan, sebagian kita tidak merasakan itu nikmat dari Allah. Sebagian dari kaum muslimin tidak merasa bahwasanya Islam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baru terasa nanti ketika setiap orang yang beriman, walau sebesar zarah, seberat satu zarah pun keimanan yang ada dalam hatinya, dia tidak akan kekal di neraka. Baru terasa benar-benar berharga sebuah atau berarti sebuah keimanan walaupun kecil. Walaupun kecil, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca dalam Sahih Muslim ini di awal-awal dalam Kitabul Iman tentang babus syafaat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada seberat satu zarah. Zarah itu menurut sebagian tafsir para ulama adalah seekor semut kecil. Kita bisa mungkin pernah menyaksikan dan melihat semut kecil dalam kehidupan kita, sebesar itulah atau seberat semut kecil itulah keimanan yang ada dalam hati orang tersebut dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Karena keimanan ini menunjukkan bahwa iman itu mulia, iman itu berharga, iman itu tidak akan mungkin bisa dibeli dengan dunia. Maka kita harus tekankan kembali bahwasanya bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keislaman, keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur wajib. Bila mana kita merasakan ini adalah nikmat, merupakan merasakan bahwasanya ini adalah pemberian dan taufik dari Allah, maka kita akan semakin bersyukur, akan semakin berusaha untuk menambah keimanan dengan ilmu, menambah keimanan dengan memperbanyak amal, ya, semakin bertambah ilmu kita akan semakin terasa nikmat Islam ini, tentang Islam. Bila mana semakin bertambah ilmu kita tentang Islam, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerti kita tentang Allah, semakin mengerti kita tentang agama ini, tentang Nabi SAW, akan semakin terasa betapa indahnya iman. Akan semakin berusaha kita untuk mengamalkannya. Memang dalam beragama, mengenali agama tidak seberat mengamalkan agama. Ya, banyak di antara kita yang sudah mengenal, sudah mengerti, sudah thalabul ilmi, sudah mengaji, tetapi mengamalkan berat. Mengamalkan untuk menjaga salat saja 5 waktu, berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berat sekali. Mengamalkan puasa sunat yang sudah kita mulai untuk menerapkannya, untuk merutinkan Senin dan Kamis atau 3 hari dalam setiap bulan yang berlalu, ini berat. Mengamalkan kesabaran ketika kita ditimpa oleh musibah, berat. Mengamalkan kesabaran dalam belajar menuntut ilmu juga berat. Maka mengenali agama berat, tetapi menerapkan dan mengamalkan agama lebih berat lagi. Apalagi di akhir zaman ini, ketika orang yang beragama sedikit. Ya, ketika kita melihat orang beragama sedikit, maka kita akan merasa berat untuk mengamalkan agama. Merasa risih, merasa minder, merasa kurang percaya diri untuk menerapkan agama. Ya, ini tentu semakin berat. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan tentang hal yang seperti ini dalam hadisnya, Bada al-Islamu ghariban, datang Islam dianggap asing, seakan-akan itu bukan agama, dianggap sebagai ajaran yang sesat, dianggap sebagai pemecah belah dan seterusnya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali Islam dianggap asing seperti dia pertama kali. Lalu Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang menerapkan agama Islam dengan benar. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Orang-orang yang dianggap asing karena dia menerapkan agama. Bukan dia mengasingkan diri, tapi dia dianggap asing karena dia telah menerapkan, mengikuti nabinya, mengikuti Rasulullah SAW, dia dianggap asing. Dalam beribadah dia dianggap asing, dalam berakidah dianggap asing, dalam beriman dianggap asing, dalam berpakaian dianggap asing, dalam bermuamalah dianggap asing. Ya, sangat-sangat dianggap asing ketika orang sekarang ini datang ke showroom dan menawarkan atau menawar barang dengan harga cash. Orang akan terheran-heran. Ya, ketika dia berupaya untuk membeli barang-barang yang sudah, yang pada umumnya dilakukan dengan secara kredit, tetapi ketika dia membeli secara cash, orang mulai menganggap asing dan mempersulit. Ini keterasingan yang ada di akhir zaman. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita berada di pihak yang dianggap asing lantaran menerapkan agama, mengikuti Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berikan kita motivasi. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah, selamatlah untuk orang yang dianggap asing. Bukan karena kita mengasingkan diri dari masyarakat, bukan karena kita terkesan eksklusif, ya, buat masjid sendiri kemudian tidak dibenarkan orang masuk ke dalamnya, dan berpakaian secara khusus dengan pakaian-pakaian yang terpisah dengan pakaian yang biasa dipakai oleh kaum muslimin, dengan bahasa, dengan gaya yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, ini bukan yang kita lakukan. Tetapi kita berupaya untuk mengenali agama dengan ilmu yang benar yang telah diwariskan oleh Nabi SAW, kemudian kita berupaya untuk menerapkannya. Di awal tahun 2018 ini, maka ini yang harus kita tekankan, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah membayarnya. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah mengenal dan sudah menerapkan, maka bersyukur kepada Allah. Kalau ini yang kita rasakan, tidak akan mungkin ada rasa kesombongan dalam hati kita, kemudian kita merasa bahwasanya kita orang yang paling berada di atas petunjuk, kemudian semua orang sesat. Sama sekali tidak. Justru yang kita rasakan adalah keinginan dari dalam hati kita untuk semakin banyak orang mendapatkan hidayah ini, karena kita merasakan nikmatnya, karena kita merasakan betapa indahnya berada di atas syariat, di bawah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah 2017 telah berlalu dan kita mengawali 2018 setelah mengingat, setelah menekankan tentang rasa syukur tadi, maka juga kita ingin mengingatkan tentang waktu, ya, tentang waktu yang terlalu cepat, yang sangat cepat berlalu, ya, yang sangat cepat berlalu. Seakan-akan beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita baru saja melepaskan 2016 dan memasuki tahun 2017. Sekarang kita telah meninggalkannya dan telah masuk ke tahun 2018. Dan tidak ada yang berbeda. Sebenarnya tidak ada yang baru. Hari-harinya tetap hari-hari itu. Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Itulah juga hari-harinya, terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Dan itu semua keadaan kita dan tidak ada yang baru. Yang seharusnya kita perbaharui adalah iman. Ya, kedekatan kita kepada Allah. Bertambahnya usia, seharusnya bertambah pula amalan kita. Karena semakin dekat waktu, semakin singkat waktu kita untuk mempersiapkan diri. Semakin bertambah usia, semakin mendekatkan kita ke surga, bukan semakin menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berjalannya waktu atau cepatnya berjalannya waktu, kita harus waspada. Kita harus jangan kita merasa atau bertambahnya usia akan semakin lama kita hidup di dunia ini. Tapi dengan bertambahnya tahun akan semakin berkurang masa hidup kita di dunia ini. Kekurangan yang tersisa itu tidak kita ketahui berapa. Dan ini yang ketiga, bahwasanya datangnya kematian itu tiba-tiba. Datangnya kematian tiba-tiba, kapan kita menutup usia di dunia ini, kita tidak satu pun mengenalinya dan mengetahuinya. Sampai Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui kapan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kematian datang dan itu pasti. Waktu datangnya kita tidak tahu. Sementara hari ini kita masih mendapatkan usia dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kapan datangnya kematian kita tidak mengetahuinya. Jadi satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun ke depan itu tidak kita ketahui. Maka bersiap. Ya, seharusnya kita selalu sedia dan selalu bersiap untuk menghadapi kematian. Dalam hal ini saya seringkali mendengarkan ulasan dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika membaca kitab hadis, kalau tidak salah dari dalam kitab Sunan Tirmidzi dan sebelum-sebelumnya Sunan Abi Dawud dan An-Nasai. Ada seorang perawi yang bila mana setiap datang perawi, setiap melewati perawi tersebut, beliau selalu mengingatkan tentang keunggulan beliau, perawi ini, yaitu di antara manakib yang diceritakan oleh para ulama, bila mana disampaikan kepadanya bahwasanya malaikat maut sudah ada di depan pintunya. Ya, sudah ada di depan pintunya. Dan ini kan tidak akan mungkin terjadi. Tetapi sebagai perumpamaan kesiapannya menghadapi kematian, dia mengatakan di antara manakib orang ini, apabila disampaikan berita kepadanya malaikat maut sudah ada di ambang pintu rumahnya, maka tidak ada sedikit pun ibadah yang dia tambah, karena memang sudah banyak ibadahnya. Kesiapannya untuk persediaannya untuk menghadapi kematian itu sudah sempurna, maka tidak ada hal yang baru yang dilakukannya. Seperti biasa dia lakukan rutinitas ibadah-ibadahnya setiap hari. Walaupun datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya, dia sudah siap untuk menghadapi kematian. Ini yang seharusnya ada pada setiap mukmin yang meyakini kematian itu datang tiba-tiba. Dia harus siap siaga. dia harus siap dalam keadaan beribadah, melakukan ketaatan, jauh dari maksiat dan dosa. Karena yang dikhawatirkan ketika dia berbuat dosa, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Ya, ini su'ul khatimah yang tidak akan diinginkan oleh seorang mukmin. Maka datang kematian tiba-tiba, demikian kita harus selalu waspada, selalu berada di atas ketaatan. Dan ini yang perlu kita syukuri Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, ketika hampir setiap hari kita memulai hari kita dengan ibadah, selain dari berjamaah salat di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mewiridkan zikir setiap hari kita, zikir pagi dan zikir setelah selesai salat subuh, kemudian kita senantiasa beribadah. Ini yang harus kita rutinkan, dan ini yang harus kita rasakan nikmatnya. Ma'asyal mu'minin dan mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal tahun 2018 ini, karena dia awal, maka kita juga harus memperbaharui semangat kita dalam menuntut ilmu, dan harus ada yang bertambah dalam keseharian kita, harus ada yang bertambah. Dan memang ini perbedaan antara orang yang selalu mempergunakan waktunya dengan baik, yaitu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok seharusnya lebih baik daripada hari ini. Maksudnya ada yang bertambah. Ya. Walaupun mungkin rutinitas ibadah kita tetap itu, tetapi dia tetap bertambah. Dia tetap bertambah, ada aktivitas yang baru. Makanya di antara amalan-amalan rutin yang kita kerjakan, kita harus buatkan program untuk menambah amalan yang lain. Bacaan Quran kita yang harus ditambah. Ya. Ibadah puasa kita yang harus ditambah, sedekah kita yang harus ditambah, dan seterusnya. Ini juga sangat tepat untuk kita ingatkan di awal tahun 2018, dan kita kembali mengingatkan bahwasanya perpindahan tahun atau bertambahnya ada datangnya tahun baru bukan untuk dirayakan, bukan untuk dilakukan dengan cara bergembira dan bersuka cita, tapi justru kita harus bermuhasabah, introspeksi, dan menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai pengawalan dari kajian kita. Dan hari ini juga, hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, kita mulai kitab yang baru dalam Sahih Muslim, yaitu yang dinamakan oleh Imam Muslim dengan Kitabul Musaqah. Ya, Kitab Al-Musaqah. Di sini dalam tulisannya, bahasa Arabnya sebenarnya di atas H tadi, huruf H itu ada titik dua. Ya, dia ta, bukan walaupun bacaannya tetap musaqah, tetapi hurufnya ada titik. Sekarang dalam kitab-kitab itu tidak tertulis titik, tetapi dia seharusnya ada titik. Kitabul Musaqati. Ya. Bukan ha tetapi ta. Ya, Kitabul Musaqati. Musaqat artinya menyiram atau siraman, pengairan. Ya. Saqa yasqi siqayatan suqya musaqat. Ini semuanya artinya menyiram. Ya. Maksudnya yang dimaksud dengan Kitabul Musaqah adalah dalam masih terkait dengan bab-bab sebelumnya, yaitu mengupah orang lain untuk menyirami, merawat, ya, merawat tanaman kita dengan ketentuan dia bukan pegawai, tetapi dia adalah syarikan. Dia bukan diupah, tetapi adalah sistem mudharabah. Ya, sistem mudharabah diambil dari kata-kata suqya, yaitu menyirami dan mengurusi tanaman di lahan kita sendiri. Nanti pengurus yang mengurusi dan merawatnya itu nanti akan ada ketentuan pembahagian hasilnya. Dan Nabi SAW melakukan ini. Ya, ini termasuk jual pemanfaatan tanah, lahan yang disyariatkan atau yang dibenarkan oleh Nabi SAW, yaitu kita punya lahan, kemudian benih dari siapapun juga, ya. Benih dari siapapun juga, dan nanti pengurusannya kita serahkan kepada orang tertentu dengan pembayarannya atau pembagian hasilnya dibagi, ya, dibagi antara dia dengan kita sebagai pemilik lahan. Ini namanya musaqat. Nabi SAW melakukan hal ini dengan orang Yahudi Khaybar. Ya, Nabi SAW melakukan hal yang seperti ini dengan orang Yahudi Khaybar. Jadi itu musaqat. Ya, berbeda dengan kira. Kira itu sebenarnya kalau pekerjaannya mungkin hampir sama, tetapi pembagian hasilnya yang berbeda. Kalau yang kira yang dilarang itu kita menyewakan dengan hasil, tetapi hasilnya itu dari lahan tertentu, dari 2 hektar tanah yang kita beri serahkan kepada seseorang untuk dikelola, untuk ditanami dan dirawat. Nanti kita katakan 1 hektar bagian timur itu hasilnya untuk saya, sementara 1 hektar bagian barat itu hasilnya untuk kamu. Ini di antara makna sewa menyewa, menyewakan tanah yang bukan sewa menyewakan tanah, tetapi pengelolaan tanah yang terlarang. Jadi hasil apa pembayarannya itu yang ada unsur qararnya. Ketika menetapkan satu hektar bagian timur itu hasilnya untuk saya sebagai bagian saya, dan 1 hektar bagian barat untuk kamu sebagai orang yang mengelola. Ini ada unsur qarar. Kenapa? Karena bisa saja 1 hektar bagian timur tidak menghasilkan apa-apa. Ya, bagian barat banyak hasilnya. Ini yang tidak dibenarkan. Walaupun ada juga para ulama secara mutlak tidak membenarkan adanya sewa menyewa tanah. Terkait dengan musaqat ini, dia diambil dari musaqat, yaitu menyirami, mengurusi, merawat. Tetapi upahnya atau hasil yang didapatkan itu dengan ketentuan hasil semua. Misalnya dari 100 ton dari hasil yang didapatkan oleh lahan tersebut, maka dia mengatakan separohnya dari hasil itu bagian pemilik tanah dan separoh bagian pengelola, berapapun hasilnya. Jadi tidak ada unsur gharar. Ya, rugi ditanggung bersama, untung ditanggung bersama. Ya, ini yang sistem mudharabah. Kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Kalau hasilnya hanya 1 ton, berarti setengah ton kedua-duanya dapat dalam keadaan kondisi rugi. Kalau dia 1000 ton, berarti kedua-duanya sama mendapatkan keuntungan. Separoh untuk yang pemilik tanah dan separoh untuk yang mengelola. Tidak ada unsur gharar. Dan kedua-duanya mereka dapat. Kalau seandainya mereka hasilnya menguntungkan, maka kedua-duanya mendapatkan keberuntungan. Dan kalau seandainya kedua hasilnya rugi, maka kedua-duanya rugi. Kalau sama sekali gagal panen, maka kedua-duanya tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang tidak ada unsur gharar, maka dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kalau tadi ditetapkan sebagian lahan sebagai hasilnya untuk pemilik tanah, ini bisa saja lahan tersebut menghasilkan, lahan yang lain tidak. Ada unsur gharar. Ya. Bisa saja lahan yang ditetapkan untuk pemilik tanah, lahan ini untuk pemilik tanah ini tidak menghasilkan apa-apa, sementara yang lain menghasilkan. Sehingga yang beruntung yang mengelola, sementara pemilik tanah tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau dari hasil panen secara keseluruhan, ya, dibagi 2, berapapun hasil panennya, tidak ada unsur gharar. Ini ada dalam praktek musaqat ini. Ya. Kita masuk ke bab yang pertama. Ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara musaqat dengan kira'il ardi. Bila mana kira'il ardi itu dilakukan dengan cara seperti ini, maka dia hukumnya tetap sama. Kalau kita sewakan tanah dengan mengatakan kita bagi dua hasilnya. Ya, 50% untuk kamu, 50% untuk saya. Berapapun hasilnya. Kalau hasilnya banyak, mereka sama-sama dapat keuntungan. Kalau hasilnya rugi, maka sama-sama merugi. Dan ini unsur yang membenarkan apapun bentuk sistem mudharabah. Ya. Kalau seandainya ada ghurm, maka kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Kalau keadaannya kedua-duanya, kalau seandainya rugi, maka kedua-duanya merasakan merasakan kerugian. Tetapi kalau seandainya sepihak saja rugi dalam sistem mudharabah, ini yang tidak benar. Ya. Yang rugi hanya pengelola, sementara pemilik tanah tidak. Ini dilarang dan ini haram. Kalau yang rugi, ketika rugi, yang rugi hanya pemilik tanah, sementara yang mengelola juga tetap untung, maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini sedikit pembeda antara mudharabah yang dibenarkan dengan mudharabah yang dilarang. Kalau rugi-rugi kedua-duanya, kalau untung-untung kedua-duanya. Nah, ini yang yang ada dalam bab musaqat ini. Kita baca bab yang pertama. Bunyi bab yang pertama itu bab al-musaqat wal muamalah bi juz'in minath thamari waz zar'i. Bab musaqat itu menyewakan bermuamalah dengan orang lain dengan cara mengelola tanaman. Musaqat itu aslinya menyirami. Ya, musaqat itu menyirami, mengupah orang, bukan mengupah, tetapi melakukan transaksi mudharabah dengan orang lain, yaitu dengan mengurusi tanah, lahan. Wal muamalah bi juz'in minath thamri waz zar'i, dengan ketentuan pembagian hasilnya setelah dipanen, ya, dengan sebagian dari buah dan tanaman, yaitu bukan dari lahan tetapi dari hasil panen, dari hasil buah-buahan yang telah dipetik, ya, jadi hasil itu nanti baru dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 70-30 atau 60-40 atau 50-50, ya, hasil panennya. Kalau seandainya untung, maka beruntung kedua-duanya. Kalau rugi, maka rugi kedua-duanya. Bukan dari penetapan lahan seperti yang ada dalam qira'il ardi. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor berapa? 3885. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini imam. Ya. Imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim juga berguru kepada beliau. Imam Ahmad adalah guru dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ahmad bin Hanbal, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tetapi dia lebih masyhur dinasabkan kepada kakeknya, maka Ahmad ibn Hanbal. Nama ayahnya Muhammad, makanya ada kalanya seseorang itu dinasabkan kepada kakeknya, lebih masyhur, walaupun bukan dia ayahnya, tetapi lebih masyhur dinasabkan kepada kakeknya. Seperti Ibnu Taimiyah ini, Taimiyah itu bukan ayahnya. Ya, Taimiyah itu ada gelar dari kakeknya. Ya, dia namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdus Salam. Abdus Salam itu yang dikelari dengan Taimiyah. Ya. Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdus Salam. Ya. Jadi Abdus Salam itu atau ayah dari Abdus Salam itu yang dikelari dengan Taimiyah. Jadi beliau ini, Ahmad ini, dinasabkan kepada kakeknya, Ibnu Taimiyah. Sama halnya dengan Imam Ahmad ini, Ahmad Ibnu Hanbal. Hanbal itu bukan ayahnya tetapi kakeknya, sementara ayahnya Muhammad. Ya. Ini Ahmad Ibnu Hanbal, imam salah satu dari imam mazhab ahli sunnah, dan sebagai patokan orang yang paling teguh gigih mempertahankan sunnah Nabi SAW. Ya, dalam mempertahankan akidah. Maka jadi imam ahli sunnah. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan beliau ketika sudah mulai bergeser akidah kepada akidah Mu'tazilah dahulunya, untuk yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, ditegakkan benderanya oleh penguasa ketika itu. Dan beliau yang tegar walaupun tantangannya besar, berat, dipenjara, dihukum, dicambuk berkali-kali beliau, tetapi tetap mempertahankan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan akidah ini dan tidak ada terjadi pergeseran, walaupun mungkin sempat penguasa menegakkan benderanya dengan dihasut oleh ulama su. Dan ini sampai hari kiamat akan seperti ini. Penguasa digiring untuk meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan diupayakan masyarakat untuk mengesahkan dan mengiyakan. Tetapi di sana pasti akan ada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk tetap menjaga akidah, menjaga agama agar tidak menyimpang, menyebarkan kepada umat. Ya. Jadi tidak semua yang diarahkan oleh penguasa itu agama yang benar. Ya. Apalagi bila mana ia dikelilingi oleh orang-orang yang tokoh-tokoh, oleh ulama-ulama yang memang tidak punya dasar ilmu agama yang benar, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini yang kita khawatirkan, dan kita tidak berpegang dalam urusan agama ini kepada banyak orang. Agama ini adalah agama Allah, berpegang kepada pedoman yang benar yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai yang telah dipahami oleh orang-orang yang dijamin surga karena memang benar pemahamannya, benar pengamalannya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah, dijanjikan kebaikan oleh Nabi karena mereka memang benar dalam memahami agama dan benar dalam menerapkan agama. Itu patokan dan itu neraca. Jadi tidak setiap orang yang banyak lalu kita katakan itu yang paling benar. Ternyata kebenaran itu adalah agama, ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di masa Imam Ahmad, dan ternyata di sini beliau adalah guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian wa Zuhair bin Harbin wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. Ini musaqat yang dilakukan oleh Nabi dengan orang Khaybar. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sistem musaqat ini dengan penduduk Khaybar. عامل أهل خيبر, bertransaksi dengan penduduk Khaybar dengan cara pembagian hasilnya adalah sebahagian dari hasil panen, baik itu buah-buahan atau tanaman-tanaman. Jadi dibagi hasilnya. Kalau berhasilnya hasilnya sedikit maka dibagi. Kalau hasilnya banyak tetap dibagi dengan pembagian yang disepakati. Jadi tidak ada unsur gharar. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah pelajari kalau sewa menyewa tanah tidak ada kaitannya dengan hasil panen. Ini juga dibenarkan. Kita sewa tanah dengan ukuran 2 hektar dengan uang. Ya, ini benar. Ya, dengan uang, yaitu misalnya saya sewa 2 hektar ini selama 2 tahun sekitar 100 juta misalnya. Ini dibenarkan karena tidak ada kaitannya dengan untung rugi. Ya, yang mengolahnya itu dengan tekun dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau dia tidak tekun dia akan mendapatkan keuntungan yang kecil dan tidak ada kaitannya dengan pemilik tanah. Ini dibenarkan. Tetapi yang tidak dibenarkan ketika disewakan tanah dengan pembayarannya hasil tanah tersebut tetapi ditetapkan lahannya. Ini bagian yang dekat perairannya ini bagian untuk saya kata pemilik tanah, ini tidak benar. Ini yang tidak dibenarkan. Kalau dalam sistemnya pembayarannya adalah hasil yang telah didapatkan, ya, misalnya akan kata Nabi SAW, ini hasil panennya nanti separohnya untuk saya, ya, separohnya untuk kamu sebagai pengolah. Ini benar, karena tidak ada unsur gharar. Untung didapatkan bersama, rugi dirasakan bersama. Kata Nabi, hasil dari buah-buahan ini nanti totalnya kita bagi dua, sebagian untukmu, sebagian untuk saya. Tidak ada unsur qarar. Kalau hasil buah-buahan itu banyak, maka mereka sama-sama untung. Kalau buah hasil panennya sedikit, maka sama-sama rugi. Ini maka sistem musaqat yang seperti ini dibenarkan dalam agama. Dan itu hadis yang pertama. Menunjukkan hal ini boleh karena dilakukan oleh Nabi. Nabi sendiri yang melakukannya bersama dengan Yahudi Khaybar. Ini terkait dengan Khaybar itu. Kenapa? Karena Yahudi itu penduduk Khaybar. Nah, kenapa Nabi SAW melakukan hal itu dengan mereka? Karena terjadi perang. Jadi, karena terjadi perang dan Nabi SAW memerangi Khaybar, dan para ulama berbeda pendapat apakah Khaybar ini didapatkan. Karena kalau seandainya mereka ini ditaklukkan dengan cara perang, maka semua yang ada di situ milik kaum muslimin, termasuk orang-orangnya. Ya, termasuk orang-orangnya. Maka kalaupun mereka bekerja, mereka sebenarnya dapat hasil. Ini yang pertama. Dan ini pendapat sebagian para ulama, ini tidak kuat. Ada yang mengatakan justru Khaybar itu ditaklukkan dengan cara damai. Artinya penduduk Khaybar itu menyerahkan Khaybar kepada kaum muslimin, sementara mereka tidaklah menjadi budak. Ya, mereka tetap merdeka dan mereka tidak ada kaitannya. Dalam hal ini baru terjadi hal ini. Karena mereka bukan hak milik kaum muslimin, tetapi yang menjadi hak kaum muslimin adalah tanahnya saja. Maka mereka dipekerjakan oleh Nabi dengan ketentuan bagi hasil. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah Khaybar itu ditaklukkan dengan cara perang kemudian diambil alih oleh kaum muslimin termasuk penghuni-penghuninya, maka tidak ada unsur jual beli di sini, tidak ada sistem musaqat. Ya, makanya Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis ini, artinya tidak mengamalkan hadis ini, karena mereka mengatakan Khaybar itu ditaklukkan secara unwah, bukan dengan cara unwah, tetapi dengan cara unwah, yaitu dengan cara perang. Maka Khaybar dengan tanah-tanahnya, penghuni-penghuninya milik kaum muslimin. Maka tidak ada sistem mudharabah. Karena penghuninya itu saja adalah budak. Dan budak pekerja. Ini kata beliau, sementara ulama yang lain mengatakan, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, sebagian Khaybar, karena Khaybar itu adalah benteng-benteng yang banyak. Ya, dan ini kecerdasan Khaybar, orang Yahudi Khaybar. Dia subur dan mereka benar-benar berusaha untuk menyuburkan negerinya, kemudian dilapisi oleh benteng-benteng yang kokoh. Makanya lama Nabi SAW menaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah. Kata mereka, sebagiannya ditaklukkan dengan perang, sebagian ditaklukkan dengan cara damai. Maka yang cara damai inilah yang sistemnya mudharabah ini, karena penghuninya bukan budak. Ya. Penghuninya bukan budak. Sementara lahannya milik kaum muslimin. Maka terjadilah transaksi mudharabah antara Nabi dengan mereka. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya Khaybar itu ditaklukkan sebagian dengan cara perang dan sebagian dengan cara damai, yaitu mereka penghuni Khaybar itu menyerahkan kepada kaum muslimin lahan mereka. Dan Nabi SAW tidak membiarkan mereka pergi, karena mereka ahli dalam bercocok tanam dan bertani. Maka Nabi pergunakan keahlian mereka dengan sistem mudharabah. Ya, Nabi SAW mengatakan, tetap kalian negeri kalian ini dan kelola semua, yang petani kembali ke lahan-lahannya, tetapi hasilnya kita bagi dua. Separuh untuk kalian, separuh untuk kami. Ini kapan? Semenjak zaman Nabi, dari tahun ke-7 Hijriah sampai Nabi meninggal dunia, masuk zaman Abu Bakar Siddiq 2,5 tahun, kemudian di zaman Umar bin Khattab, semua orang Yahudi dienyahkan dari Jazirah Arab. Karena memang mereka orang-orang yang seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang, orang-orang yang musyrik Allah dan agamanya. Tidak akan mungkin ada orang-orang yang beriman bisa bermuamalah dengan mereka. Tetap mereka orang-orang yang penipu, jangankan manusia, Allah pun mereka upayakan untuk mereka tipu. Ya, mereka mengelabui Allah Subhanahu wa Taala, mereka mengusir Allah Subhanahu wa Taala dan para nabi. Maka Umar di zamannya mengusir orang Yahudi Khaybar dan lahan di Khaybar itu diambil alih kembali oleh kaum muslimin dan dikelola sendiri. Setelah petani-petani kaum muslimin sudah mulai berkembang dan dikelola oleh kaum muslimin. Ini tentang Khaybar. Dan yang kita petik atau kita ambil kesimpulan dari hadis yang pertama ini, dan mungkin hanya satu-satunya hadis yang bisa kita baca pada pagi hari ini, yaitu bolehnya sistem musaqan. Apa itu musaqan? Yaitu menyerahkan lahan kepada orang tertentu untuk dikelola, benih dari siapapun juga, dari kita pemilik tanah atau dari dia. Ya, tergantung kesepakatan, tapi sistem pembayaran atau pembagian hasilnya adalah dengan cara membagi dua hasil, bukan dari lahan tetapi hasil yang sudah dipanen kemudian dibagi. Berapa kesepakatan mereka? Seperti yang saya contohkan tadi, dibagi dua atau dibagi tiga, terserah. Ini yang pertigaan atau perduaan yang ada. Bila mana sistem demikian, maka ini dibenarkan berdasarkan yang kita pahami dari bab yang sekarang ini. Dan pagi hari ini kita sampaikan, kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita, dan insyaallah kita lanjutkan kembali. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.